cukup sabar sudah ku menghadapi kekilafanmu kasih. Penuh rasa sakit dusta yang kau beri, ku tak terima lagi. Pandai kau bermanja mengabur cinta, lelahku terlena terbuai asmara. Sakit memang sungguh, hati kecewa setiap berselimut dusta. Sayang memang dirimu takkan merasa pulih luka merana. Saatnya pun tiba berakhir cinta kita. Rela hati ini melupakannya. Hati ini melupakannya.